Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, kembali kita berkumpul bersilaturahmi dalam program kita yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang sampai pada pertemuan kali ini. Kita sampai pada pembahasan pensucian najis. Mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat sekaligus tambahan amal ibadah kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini napa gerah banget sih. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa yuksalu الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن بالتراب ويغسل من سائر النجاسة مرة واحدة تأتي عليه والثلاث أفضل. Sekarang kita bahas tentang bagaimana cara mensucikan najis. Kan kita kemarin kita udah bahas tentang jenis najisnya yang mana. Sekarang kita bahas tentang bagaimana cara mensucikannya. Wa yuksalul ina'u, dan dibasuhlah itu bejana. Al-ina bejana min wurugil kalbi, dari bekas jilatan anjing. Wal khinziri, atau dan juga babi. Sab'a marrat, dibasuh bejana bekas jilatan anjing dan babi itu 7 kali. Ihdahunna, salah satu basuhannya tersebut. Biturabi, dicampur dengan debu tanah. Wayuksalu min sa'ilin najasat, dan dibasuh untuk seluruh najis selain anjing dan babi. Marratan wahidan, cukup satu kali saja. Ta'ti alihi marratan wahidatan, ta'ti alaihi, satu kali datang basuhan di atasnya tersebut. Wa salasu afdol, dan 3 kali itu lebih utama. Amal kalbu, jadi ada 3 apa namanya, ada 2 hukum, ada 3 hukum mensucikan najis, mensucikan benda dari jilatan anjing, mensucikan benda dari jilatan babi, dan mensucikan benda dari najis-najis selain anjing dan babi. Amal kalbu, sedangkan anjing, kenapa dikatakan harus sampai 7 kali dan salah satunya dengan tanah? Faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada Lombok tiap hari gerah gitu ya. Saya belum pernah tuh ke Lombok. Yang paling jauh tuh lompat sampai ke Alor NTT gitu. Jauh banget. Sekali-kalinya. Yang bandara cuman buka jam 9 sama jam 1 doang. Jam 9 datang pesawat, terbang pesawat, tutup bandara. Nanti jam 1 datang lagi, berangkat lagi, tutup lagi pesawat, buka besok lagi. Oh, itu. Jadi keren tuh yang kerja di bandara itu tuh dia. Alor tuh kerjanya cuma 2 kali tapi gajinya lumayan gede kali. Faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sebab perkataan Allah perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, "Idza waradul kalbu fi ina'i ahadikum," kalau anjing walag, walag itu menjilat atau mengulurkan apa namanya lidahnya minum. Biasanya anjing sama kucing tuh mirip, kalau minum lidahnya dikeluarin gitu. Idza walag, itu namanya walag, mengeluarkan lidah untuk minum. Idza walag, atau biasa orang Indonesia nyebutnya menjilat gitu ya. Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau kambing kalau anjing itu walag menjilat fi ina'i ahadikum di bejana kalian fal yurikhu. Maka air yang ada di dalam bejana tersebut yurikhu, dibuang, dialirkan. Thumma liyaksulhu sab'an marrat, kemudian dibasuh 7 kali. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin ukhra, dan dalam riwayat lain, lahu, juga dari Imam Muslim, tahuru ina'i ahadikum, sucinya bejana kalian, idza walagha fihi al-kalbu, kalau dijilat di dalamnya oleh anjing, ay yaghsilahu sab'a marratin, yaitu dengan dibasuh sebanyak 7 kali basuhan, ulahunna bit-turab, basuhan pertama bit-turab, dengan dicampur dengan tanah. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, lahu, juga dari Imam Muslim, faksiruhu sab'a marratin, basuhlah bejana tersebut 7 kali basuhan, wa affiruhu thaminata bit-turab, dan tabur, affiru itu artinya taburkan. Wa affiruhu dan taburkanlah bejana itu as-saminah yang ke-8 bit-turab dengan tanah, gitu. Jadi ini satu-satunya najis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara pensucian yang berbeda. Yang lain-lain yang penting hilang rasanya, hilang warnanya, hilang baunya, hilang aromanya. Tapi kalau anjing sampai 7 kali, salah satunya dengan tanah. Wal-wuluk, dan namanya al-wuluk itu menjilat. Fil-lughati, secara bahasa artinya asyurb, yaitu minum. Minum bi-atrafil lisani, dengan ujung lisan, dengan ujung lidah. Nah, gitu. Itu namanya al-buluk, minum tapi dengan ujung lidah, dan itu yang dilakukan oleh anjing atau kucing biasanya. Wa wajhu dilalati, dan wajh dilalah, cara memahami hadisnya, annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amara bil ghasli, memerintahkan untuk dibasuh. Wa zahiruhu al-wujub, dan zahirnya perintah itu adalah kewajiban. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan perintah Allah dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahur itu sucinya tadi, tahuru inai ahadikum, sucinya bejana kalian, yadul itu menunjukkan ala tathir, untuk pensucian, wa taharatu untuk taharah, untuk proses toharah. Tathir itu proses pensucian atau proses toharah. Wa toharatu, dan toharah, takunu an hadasin wa an najisin, itu hada hanya untuk hadas dan juga najis. Jadi toharah disebutkan dalam teks-teks hadis atau juga dalam perkataan ulama, itu maksudnya adalah toharah yang mana untuk mensucikan hadas dan mengangkat hadas dan juga mensucikan najis. Wala hadatsa huna, dan tidak ada hadas di dalam sini, tidak ada hadas dalam bejana, kan bukan makhluk hidup, bukan mukallaf, maka dia tidak berhadas. Fa ta'ayyanan najis, maka yang dimaksud dalam hadis ini tahur, tahurnya itu untuk apa? Untuk mengangkat hadas, bukan, karena bejana tidak berhadas, bejana bukan makhluk hidup, bukan mukallaf. Maka tinggal satu lagi, yaitu najis. Maka fata'ayyanan najisa. Ay fata'ayyanan najisu. Nah, najisu jadi fa'il. Maka yang dimaksud dalam hadis ini, yaitu taharah untuk mengangkat najis. Apanya yang najis? Ya bejananya. Kenapa bejananya najis? Karena bercampur dengan air liur anjing. Gitu. Fa'in kila. Nah, ini kan dikatakan nih. Kalau ditanya sama orang atau kalau dibantah sama orang, enggak, itu 7 kali itu bukan toharoh. Sebenarnya toharoh itu sekali aja udah beres, udah cukup. Itu yang dimaksud sama Nabi toharoh sampai 7 kali itu bukan artinya ta'abudi, bukan artinya memang harus begitu secara syariat. Gitu. Fa'in kila, kalau dikatakan al-muraduhuna toharotul lugawiyah, yang dimaksud al-muradu, yang dimaksud una dalam hadis ini, at-taharatul lughawiyah, yaitu taharah secara bahasa. Taharah secara bahasa itu kebersihan. Taharah secara syar'i itu mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Tapi taharah secara bahasa yaitu yang penting bersih. Enggak, itu jilatan anjing sampai 7 kali itu maksud Nabi bukan toharoh, ngangkat hadis saat mengangkat hadis atau menghilangkan. Bukan, bukan maksudnya menghilangkan najis. Maksudnya biar bersih aja itu sampai 7 kali gitu. Cuman toharoh lugawiyah baru gitu. Toharoh lugawiyah kan bejana kalau dicuci sekali memang wajar kalau masih ada kotoran. Biar hilang kotorannya sampai berapa? 7 kali. 7 kali. Kenapa 7 kali? Karena 7 kali itu angka maksimal. Bagi orang Arab, 7 itu angka maksimal. Bagi budaya Arab, 7 itu angka maksimal. Maka dulu saya pernah apa namanya waktu belajar Dhuha al-Masalik itu ya di kampus, dosen pernah bilang bahwa dulu angka paling maksimal bagi orang Arab itu nomor 7. Jadi kalau untuk menunjukkan yang paling maksimal, yang paling optimal itu ya 7. 70, 700, maka disebut dalam hadis itu kan banyak 7 kan gitu. Sayyidah Aisyah mengatakan Nabi Muhammad kalau sehari itu istighfar sampai 70 kan. Itu maksudnya bukan 70 kali, pokoknya banyak kan gitu. Pokoknya banyak begitu. Dan tawaf itu kenapa juga 7 kali kan itulah apa namanya angka paling maksimal, paling pol gitu 7. Jadi angka setelah 7 itu sab'atun ba'da sab'atun wa wahid. 7 plus 1 itu jadi angka paling maksimal 7. Jadi orang sampai 700 itu maksudnya sampai tidak terhingga kan gitu. Pahalanya seorang hamba ketika mengerjakan kebaikan dari mulai digandakan 10 sampai 700 kali lipat sampai tidak terhingga gitu. Itu toharah, maksudnya toharah ya, yang penting bersih aja gitu. Itu secara bahasa. Nah, fal jawab, maka kita jawab nih, enggak, itu bukan toharah secara bahasa. Artinya kita emang wajib basuh bijilatan anjing itu sampai 7 kali dan salah satu dengan tanah. Anna hamla ladza ala al-haqiqati syar'iyyah. Nah, tambahin ini alif lam nih. Di teks saya itu enggak ada alif lamnya. Ala al-haqiqati syar'iyyah. Nah, syar'iyyahnya tambahin alif lam. Bagi yang enggak ada alif lamnya gitu. Di teks saya itu enggak ada alif lam. Fal jawab, maka jawabannya annalah anna hamlal hafzi, bahwasanya memahami teks alal hakikati syar'iyah dengan hakikat syar'i, dengan pemahaman syariat itu muqaddamun, itu lebih didahulukan alal hakikati lugawiyah daripada hakikat bahasanya. Jadi setiap lafaz itu punya 3 hakikat. Pertama hakikah asyariyah, hakikah al-lugawiyah, hakikah al-urfiyah. Ada 3 hakikat dalam setiap lafaz, setiap teks. Pertama hak makna syar'i, yang kedua makna bahasa, yang ketiga makna apa namanya makna urf, makna kebiasaan gitu ya, makna kebiasaan. Ya contohnya banyak ya, seperti misalnya apa namanya shaum. Shaum itu kan secara bahasa artinya imsak, secara bahasa artinya imsak, nahan, menahan untuk tidak makan, menahan untuk tidak ngomong, menahan untuk tidak gibah, itu shaum secara bahasa gitu. Tapi secara uruf, secara kebiasaan, yang namanya shaum itu yang penting enggak makan. Berapapun jangka waktunya orang tetap bilang tuh shaum, puasa. Tapi secara syar'i yang namanya shaum itu artinya imsakun anil akli wa syurbi wa tanawuluhu fil badani. Jadi menahan segala hal yang membatal, menahan segala hal yang berupa makan minum dan memasukkan segala sesuatu yang ke badan dan juga membatalkan puasa dari mulai subuh hari sampai maghrib itu akan ada makna syar'inya begitu. Nah, ini juga sama, thaharah itu punya 2 makna. Makna hakikatnya ya mengangkat hadas dan menghilangkan najis, makna bahasanya di kebersihan. Dan setiap bahasa dalam masalah syariah itu harus didahulukan makna syar'inya, dan itu kejelas apa sesuatu yang tidak perlu tanyakan lagi, karena dalam kalau lagi ngomongin syariat ya makna syar'iah yang didahulukan. Ketika ada ayat aqimus shalah, dirikanlah salat. Salat itu kan secara bahasa ya berdoa. Maka apa ya cuma doa doang kan enggak, tapi makna syar'inya salat itu ya qawlun af'alun muttafahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim ma'aniyah makhsus kan begitu, kerjain salat gitu. Ajri hamlal lafzi 'ala al haqiqati syar'iyyah, memahami teks sesuai dengan makna syar'inya itu lebih didahulukan daripada makna bahasanya. ma'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu'itsa li bayani syar'iyyat, Nabi Muhammad itu datang untuk menjelaskan tentang masalah-masalah syar'i. Maka apa yang keluar dari mulutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai beliau pembawa syariat dari Allah, itu harus dipahami maknanya secara syar'i, tidak boleh dipahami secara bahasa. Yang lebih dulu harus dipahami secara syar'i. Wa fil hadisi dalalah, dan dalam hadis ini dalalah, ada dalil, ada penunjuk, ala najasati ma walagha fihi al-qalb, ada petunjuk tentang najisnya apa yang menjadi apa yang dijilat oleh anjing. Ala najasat, najisnya alama, najis ma walagha fihi al-qalb, apa yang dijilat oleh anjing. Wa in kana tu'aman ma'iyan, kalau dia itu makanan cair, haruma akluhu, maka haram untuk dimakan, li'anna iraqatahu idza'ata malin. Nah, gitu. Jadi kan tadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau anjing menjilat bejana kalian, falyuriku, buang airnya. Buang, kalian najis semua. Nah, gitu. Wa in kan, di sini dijelaskan kata Imam, ini untuk menunjukkan dalil bahwa itu najis. Wa in kana tu'aman, kalau dia itu makanan, ma'i'an yang berupa cairan, haruma akluh, maka haram untuk dimakan. Kenapa haram dimakan? Li'anna iraqatahu, karena perintah untuk membuang, perintah ngebuang air tersebut, iraqah, perintah ngalirin air tersebut, perintah buang tersebut, itu atal mal, itu ngambur-ngamburin harta, gitu ya. Kalau seandainya itu enggak haram, enggak najis, ya ngapain dibuang? Itu kan sayang-sayang aja. Padahal kondisi di mana Nabi Muhammad dan para sahabat itu enggak kayak kita sekarang, air melimpah. Dulu Nabi Muhammad dan para sahabat airnya kan tidak melimpah seperti sekarang. Itu kalau air yang ada malah dibuang, itu kan jadi idha'atul mal, buang-buang harta, menyia-nyiakan harta. Dan idha'atul mal itu sesuatu yang dilarang dalam syariat, kan gitu. Ada tiga hal yang dilarang dalam syariat. Apa? Kila wa qal, yaitu kila wa qal, katanya-katanya, wa idha'atul mal, hambur-hamburin uang, wa kasratu su'al, dan banyak tanya. Kan begitu. Falau kana tahiran, kalau seandainya air tersebut suci, lam yu'mar bi iraqatihi, enggak bakal diperintah untuk ngebuang, gitu. Lam yu'mar, tidak akan diperintah bi iraqatihi, tidak akan diperintah untuk membuang air tersebut. Ma'anna qad nuhina, sedangkan kita, ma'anna, sedang anna ini ada tasdidnya, sedangkan kita, anna qad nuhina, sudah dilarang oleh Nabi Muhammad an idha'atil mali, daripada menghambur-hamburkan uang, buang-buang duit gitu. Summa la farqa, kalau seandainya suci itu air dalam bejana, Nabi Muhammad enggak bakal nyuruh kita buang, karena buang air itu berarti kita menyia-nyiakan harta, berarti kita buang-buang duit. Padahal kita dilarang oleh syariat untuk buang-buang duit. Kalau ada perintah dibuang, berarti dia emang haram untuk dipakai. Kenapa haram untuk dipakai? Ya karena dia najis. Itu bukti bahwa yang namanya air jilatan anjing itu menjadi najis. Kemudian bejananya kena najis karena itu cairan yang basah. Thumma la farqa, kemudian tidak ada bedanya. Baina ayyata najasa bibulughihi. Tidak ada bedanya apakah orang itu bernajis atau terkena najis, biwulugihi, dengan jilatan anjing, au baurihi, atau kencingnya anjing, au damihi, atau darahnya anjing, au irkihi, atau keringatnya anjing, au syarih, atau rambutnya anjing, au ghairi dhalika, atau selain itu yang semua, min jami'i ajzaih, min jami'i ajzaih, dari seluruh bagian badannya anjing, rambutnya, matanya, hidungnya, kuping, semuanya najis tuh. Itu semuanya najis. Jadi yang dimaksud dalam hal ini bukan cuman walak, bukan cuman menjilat, tapi seluruh bagiannya kalau terkena ya jadi najis itu. Mana tadi? Mana? Wa fadhalatihi, dan kotorannya gitu, lebih-lebih ya. Jadi dari kemarin di episode sebelumnya kita udah bilang bahwa bagian yang paling mending dari tubuh manusia yang dikeluarkan itu adalah air liurnya, ludahnya, itu bagian yang paling mending. istilahnya di dari seluruh hal-hal yang keluar dari tubuh manusia, yang paling mending itu ludahnya doang. Ya tentu yang paling mending perkataannya kan gitu. Kita nggak ngurusin ini, ngurusin benda yang ada kita lihat. Dari seluruh hal yang keluar dari tubuh manusia, yang paling mending itu ludahnya, yang paling mending itu air liurnya, dan air liurnya udah najis. Itu anjing, air liurnya najis. Lebih-lebih lagi yang lebih buruk daripada air liur kan begitu. Itu kan namanya kias awlawi, kias prioritas. Kalau air liur adalah bagian yang paling mending dari tubuh makhluk hidup itu najis, lebih-lebih lagi kotorannya. Jadi tidak ada bedanya kalau itu najis biwulugihi, dengan jilatan, au baulihi atau kencing, au damihi darahnya, au irkihi atau keringatnya, au syarihi atau rambutnya, au ghairi dzalika atau selain itu yang tadi disebutkan, min jami' ajsa'ih, dari seluruh bagian badannya anjing, wa fadalatihi dan juga kotorannya anjing, fa innahu yuksal, seluruhnya itu yuksalu, dibasuh, sab'an, 7 kali, ihdahun nabi turab, salah satunya dengan tanah. Qala an-Nawawi fi Rawdhati, kata Imam Nawawi dalam kitab Rawdhah, wa fi wajhin syadz, dan dalam masalah ada wajh syadz. Wajh syadz ini menurut mazhab, karena justru pendapat ini nanti disebutkan pendapat yang baik kata Imam Nawawi, tapi menurut pendapat mazhab ini adalah wajhun syadz, pendapat yang syadzun, pendapat yang aneh, keluar daripada jalur yang lebih kuat daripada ulama mazhab. Jadi qaul syadzu qaulun kharaja mimman adhafu wisaqatan, keluar dari orang yang lebih lemah siqahnya daripada orang lain. Jadi ada orang, dua orang, tiga orang, katakanlah dua ini siqah mengeluarkan pendapat A gitu ya. Tapi kata satu lagi yang enggak siko, jauh levelnya, mengeluarkan pendapat B. Maka pendapat B itu pendapat syadz. Atau bisa juga yang namanya pendapat syadz itu min ghairi dalilin, pendapat yang keluar tanpa dalil gitu. Pendapat syadz. Tapi dalam hal ini pendapat aneh menurut mazhab. Annahu yakfi fi ghasli masi wal luluk, bahwasanya cukuplah untuk mensucikan, atau cukuplah dalam basuhan siwal wuluk, selain jilatan, marrotan, itu cukup satu kali, kagasli sa'irin najasan, sebagaimana membasuh najis-najis yang lain. Jadi kalau jilatan 7 kali, tapi kalau yang lain, bulunya, rambutnya, apa, keringetnya begitu ya, kemudian fadolatnya, kotorannya, itu cukup satu kali basuhan. Dan tadi kita bilang ya bahwa yang paling mending dari tubuh makhluk hidup itu adalah air liur. Kalau air liur aja 7 kali basuhan, lebih-lebih lagi kotorannya. Makanya dikatakan sebagai qaulun syadz dalam pandangan mazhab. Gitu. Wa hadzal wajh, dan pendapat ini qala fi syarhil muhaddam. Jadi kalau dalam kitab Raudhah gitu, Imam Nawawi bilang ini syadz nih, menurut mazhab ini pendapat syadz. Tapi dalam kitab Syarhul Muhaddam, dalam kitab Al-Majmu, Imam Nawawi mengatakan innahu muttajihun qawi. Ini pendapat yang kuat nih dari segi dalilnya. Pendapat yang kuat dari segi dalil. Pendapat yang kuat min haitsu dalil, dari segi dalil. Annal amru bil ghasli, karena perintah membasuh innama li annal amru bil ghasli sab'an, karena perintah untuk membasuh sebanyak 7 kali, innama kana li yunaffiruhum an muakalatil kilab. Karena perintah basuh 7 kali itu yang disebutkan dalam hadis tadi, innamakana liyunafiruhum, itu tujuannya liyunafiruhum, agar orang-orang menjauh, min an muakalatil kalbi, daripada makan bareng anjing, karena itu kebiasaan mereka. Jadi diperintah 7 kali supaya benar-benar menjauh daripada makan bareng sama anjing. Wahal yuksalunga, jadi maksudnya, maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini katanya orang yang mengatakan bahwa apa namanya jilatan anjing 7 kali, tapi selain jilatan anjing cukup sekali. Yang penting hilang najisnya. Lalu kenapa yang namanya jilatan 7 kali itu bukan ta'abbuj, itu untuk untuk menghilangkan kebiasaan mereka, yang mana mereka itu terbiasa untuk makan barang anjing, karena anjing itu termasuk hewan yang tawafina wa tawafat alihi orang yang berkeliling bersama mereka sering ada sebagaimana kucing. Maka ketika Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah menyebutkan dalil najisnya anjing, kan yang disebutkan pertama dalil kucing itu. Kucing dikatakan oleh Nabi Muhammad suci. Padahal yang tawaf, yang berkeliling di antara manusia itu bukan cuma kucing, tapi anjing juga sama. Jadi penyebutan kucing itu mafhum dalil khitabnya, mafhum mukhalafahnya bahwa anjing itu najis gitu ya. Nah, perintah untuk 7 kali itu ya perintah untuk biar mereka menghindari makan barang anjing lagi gitu. Jadi supaya orang repot ah mau makan barang repot ah. Sampai 7 kali gitu ya, nyari tempat yang lain kan akhirnya begitu. Dan itu ta'abudi dan itu wahyunya. Sedangkan najis yang lain seperti keringetnya itu kan enggak ada teksnya. Ya maka cukup sekali aja gitu. Ini yang dikatakan mutajihun qawi, maksud Imam Nawawi gitu. Qawi secara dalil, karena dalil yang menyebutkan 7 kali itu cuman untuk jilatan anjing doang. Selain jilatan anjing enggak disebutkan sampai 7 kali, dan thaharah itu masalah ta'abudi harus sesuai dengan wahyu. Karena wahyunya emang cuman 7 kali itu buat jilatan, maka yang lain jangan disama-samain kan begitu. Itu kata Imam Nawawi. Wa hal yuksalu minal khinziri kal karbi amla, apakah jilatan atau babi itu sama seperti anjing? Apakah dibasuh daripada babi sebagaimana anjing sebanyak 7 kali itu amla atau tidak? Qaulani, ada 2 pendapat, ada 2 qaulnya Imam Asy-Syafi'i. Al-jadidu qaul jadidnya Imam Syafi'i wa bihi qat'a ba'duhum, dan inilah yang dikuatkan oleh sebahagian ulama Syafi'i. Na'am, yaitu iya. 7 kali bilasan salah satunya dengan tanah. Babi juga sama. 7 kali bilasan salah satunya dengan tanah. Itu qaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i. Li'annahu najisul ain, karena babi itu adalah najis ain. Huwa najisun bi'anihi, kita udah bilang ya, hewan itu suci, seluruhnya suci. Kenapa suci? Karena dia hidup. Jadi hidupnya itu yang bikin suci. Kapan dia jadi najis? Kalau udah jadi bangkai. Hidupnya mah hidupnya udah enggak ada. Hidupnya tidak ada maka jadi najis. Nah, babi dan anjing itu ketika hidup saja dia udah najis. Hidupnya itu tidak bisa membuat dirinya suci. Maka itu disebut dengan istilah najisul aini. Dia najis bukan karena dia mati. Dia najis bukan karena A. Dia najis bukan karena B. Dia najis karena dia babi. Nah, gitu. Ular suci gitu. Najis gak? Enggak. Kapan kalau mati? Kenapa mati jadi najis? Iya karena dia mati gitu. Dia mati. Najisnya karena dia bangkai. Karena tidak ada nyawa. Nah, sedangkan babi, najisnya itu bukan karena gak ada nyawa. Najisnya itu karena dia babi gitu. Najisul ain. Fakana kal kalbi, maka itu sama seperti anjing. Bal aula, bahkan lebih buruk daripada anjing. Lebih utama, maksudnya lebih buruk daripada anjing. Li'annahu, karena babi. La yajuzu iktina'uhu bihal, babi itu tidak boleh dipelihara bihalin apapun alasannya. Jadi dalam pandangan syariat Islam, khususnya mazhab Syafi'i, anjing ya babi tidak boleh dipelihara apapun jenis peliharaannya, karena tidak ada yang bisa diambil manfaat dari babi. Kalau anjing orang masih boleh melihara untuk berburu, untuk jaga sawah, untuk jaga rumah, untuk keamanan. Tapi syaratnya jangan barang masuk ke kamar dia sendiri gitu, tidur enggak begitu. Ya, dalam mazhab Syafi'i kan begitu. Tapi kalau babi enggak ada apa yang bisa diambil manfaatnya kan gitu. Babi itu cuma jadi temannya Simba di film Lion King itu buat nyanyi doang. Itu film apa namanya, The Lion King kan gitu. Wa qala fil qadimi, Imam Syafi'i mengatakan dalam qaul qadimnya, innahu yuksal marratan. Najis yang terkena babi itu gara-gara kena babi, jilatannya, air liurnya, keringatnya dan seterusnya itu cukup dibasuh sekali doang. Kasairin najas itu seperti najis-najis pada umumnya. Li'anna taglid fil kilab, karena larangan taglid fil kilab, larangan dalam anjing yang sampai 7 kali tersebut. Innama warada qad'an, itu datang untuk qad'an, menahan atau mencegah. Dalam teks lain itu fatman. Antum teksnya fatman atau qat'an? Dua-duanya sama, artinya sama. Larangan untuk apa, perintah untuk membuang air dari jilatan anjing kemudian dicuci sampai 7 kali itu tujuannya apa? Qat'an, untuk menahan, mencegah lahum, orang-orang Arab ketika itu, amma ya'taduna, daripada kebiasaan mereka, min mukhalafatiha, daripada bercampurnya dengan anjing wa zajron, dan juga sebagai pencegahan kal haddi fil khamri, seperti ketetapan dalam khamr. Khamr itu kan airnya kudu dibuang. Nah, itu juga sama. Supaya mereka berhenti dari kebiasaan mereka. Ya kan, karena tahu airnya itu jadi sia-sia, harus dibuang padahal capek-capek nyari air. Lalu udahnya capek-capek nyari air dibuang, udahnya kudu dibuang, bejalannya kudu dibasuh tujuh kali, orang jadi capek, udahlah, akhirnya membuat mereka berhenti untuk selalu makan barang anjing, selalu minum barang anjing. Jadi anjing sebisa mungkin dijauhkan. Itu tujuan hadis, kata mereka, ini tujuan hadisnya begitu. Jadi tujuannya tuh sebenarnya bukan untuk taharah, tapi untuk begini, maka itu babi jangan disamain sama anjing gitu. Wa hadzal qaul, dan pendapat inilah rajahun Nawawi, yang dirajikan oleh Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi betul, bukan betul. Jadi betul Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu itu tidak menguatkan babi sebagaimana anjing. Babi ya babi, najis sebagaimana biasa. Beliau sharih secara mengatakan, eksplisit mengatakan dalam kitab Al-Majmu, laisa lana dalilun sharih, kita tidak punya dalil sharih, dalil yang jelas menyatakan najisnya babi, kecuali kias aulawi itu. Kias prioritas bahwa babi itu lebih buruk daripada anjing. Muqala Nawawi hadzal qaul, dan pendapat ini, babi cukup sekali basuhan saja, rajahu Nawawi, dirajihkan oleh Imam Nawawi fi syarhil muhadzabi, dalam kitabnya Syarah Al-Muhadzab. Walafzuhu, dan kalimatnya Imam Nawawi, ar-rajihu min haitsu dalili, yang rajih dari sisi sana, dari sisi dalil, annahu yakfi ghuslatan wahidatan, bahwa cukuplah untuk membersihkan babi itu ghuslatan wahidatan, satu kali basuhan, bila turabin, tanpa tanah. Ini kalimatnya menurut dalam kitab Majmu'. Wa bihi qata'a aktsarul ulama, dan inilah yang dikuatkan oleh aksar, kebanyakan ulama, maksudnya di luar madhab juga, aksarul ulama, kebanyakan ulama di luar madhab, alladzina qalu, yang mengatakan binajasatil khinzir. Ulama-ulama lain juga bilang babi itu najis gitu, tapi mereka mengatakan basuhannya cukup sekali. Sampai sini nih, titik, kasih titik, kasih tanda, ini perkataan Imam Nawawi, berhenti sampai situ. Alladzina qalu binajasatil khinzir. Wa hadza huwa al-mukhtar. Nah, ini perkataannya Imam Taqiyuddin Al-Haisni, mengomentari Imam An-Nawawi. Wa hadza huwa al-mukhtar, dan inilah pendapat yang terpilih. Jadi Imam Taqiyuddin Al-Haisni ngikutin Imam Nawawi dalam hal babi. Jadi cukup sekali aja. Li'anna al-asla, karena aslinya adamul wujub, aslinya memang tidak ada kewajiban basuh babi, basuh jilatan babi, terkena babi, air liurnya, dan seterusnya itu sampai tujuh kali, enggak ada kewajiban itu. Tidak ada kewajiban hatta yarida syar'u, sampai turun perintahnya dari syariat. Dan ini kaidah ya, al-aslu adamul wujub hatta yarida syar'u. Al-aslu, hukum asal itu adamul wujub, tidak boleh ada yang mewajibkan hatta yarida syar'u, sampai datang perintahnya dari syariat. Dan enggak ada kan perintah untuk basuh babi sampai tujuh kali itu, enggak ada. La siyama fi hadhil masalah, lebih-lebih dalam masalah ini, lebih-lebih dalam masalah taharah ini. Al mabniyah hadhil mas'alatil mabniyah, masalah ini yang dibangun ala ta'abbudi, dari segi sisi ta'abbud. Ini kan hampir semua taharahnya masalah ta'abbud dan tidak ada teksnya kan. Wa dzakara mithlu hadza, dan juga disebutkan seperti ini. Wa dzakara, dan juga menyebutkan, siapa yang menyebutkan nih, fi syarhil wasit, dalam syarah Imam Nawawi ini, dan juga menyebutkan seperti ini, siapa? Imam Nawawi fi syarhil wasit aidan, dalam kitabnya Syarah Al-Wasit. Syarah Al-Wasit, Al-Wasitnya Imam Al-Ghazali, syarahnya Imam Nawawi punya syarah namanya At-Tanqih. Syarah Al-Wasit Imam Al-Ghazali, yang punya Imam Nawawi namanya At-Tanqih. Wa hal yakumu as-sabun wal asnanu maqamat turab. Nah, ini sabun wal asnan, apakah sabun wal asnan, asnan itu ini ya, deterjen, pembersih lah pokoknya. Jadi sabun sama asnan itu mirip, pokoknya berbusa gitu, itu pembersih, apa kalium, apa sih namanya itu, nah, pokoknya deterjen sama sabun. Apakah deterjen atau sabun yakumu maqamat turab, bisa menggantikan tanah gitu. Ini kita udah beres nih masalah apa nih anjing babi. Pokoknya anjing 7 kali, babi juga sama. Tapi kaul yang mukhtar terpilih oleh Imam Taqiyuddin Alis ini babi cukup 1 kali. Udah beres nih kita nih. Kita udah beres. Nah, kita lagi ngomongin yang anjing lagi nih. Anjing yang 7 kali salah satunya pakai tanah. Itu boleh gak tanah diganti dengan sobun, dengan sabun? Wal asnan atau juga dengan deterjen atau apapun lah media yang kita punya sekarang untuk membersihkan itu. Fihi aqwal, dalam masalah ini ada banyak pendapat. Ada banyak, hitungin nanti pendapatnya. Ahaduhuma, yang pertama. Na'am, kama yakumu ghairal hajari maqamahu fil istinja. Na'am. Betul. Sabun dan juga deterjen itu bisa menggantikan tanah, kama yakumu ghairul hajari, sebagaimana benda selain batu bisa jadi media untuk istinja. Istinja itu kan bisa dengan tidak batu, artinya boleh dengan kain, potongan kain, boleh dengan tisu, boleh dengan benda-benda kasar, yang penting bisa mengangkat itu, itu udah beres itu di pertemuan kapal, yang penting bisa bisa mengangkat najisnya, kan gitu. Iya, kalau istinja aja boleh nggak pakai batu, maka ini juga bersih-bersih juga sama. Bersih diri aja juga sama, boleh nggak pakai tanah. Yang penting syaratnya terpenuhi tadi kan gitu. Kawa kama yakumu ghairu syabbi, sebagaimana boleh juga menyamak bi ghairi yakumu ghairu syabbi wal qadri fi dibang. Kama sebagaimana juga bolehnya ghairu syab, selain tawas. Wal qorz, qorz itu semacam daun akasia. Itu daun yang biasa campur sama air, terus airnya itu digosokin untuk samak itu. Sejenis itulah. Sebagaimana juga selain tawas dan juga akasia, fidibak, dalam sama. Kan di sini disebutin dalam hadis itu samak itu pakai qorz, sampai pakai bunga akasia sekali. Dalam hadis lain pakai syab, pakai tawas. Tapi boleh gak kalau kita samak selain makin? Boleh, gak ada masalah. Dan itu kesepakatan ulama. Kalau dalam samak boleh diganti benda lain. Istinja boleh juga dengan benda lain. Begitu ya. Wahadha masahawna. Inilah yang maka dalam hal tanah untuk membersihkan jilatan anjing juga sama. Boleh juga menggantikan. Sebagaimana masalah tohara yang lain. Samak dan juga istinja boleh diganti dengan selain hal yang disebutkan dalam hadis tadi. Wa hadza ma sahahu Nawawi, dan inilah yang disahihkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya fi kitabihi Ru'usul Masail. Ru'usul Masail itu kitab Imam Nawawi yang isinya fatwa. Fatwa-fatwa Imam Nawawi namanya kitabnya Ru'usul Masail. Wal Azhar, ini pendapat kedua. Jadinya pendapat kedua Al Azhar. Pendapat yang lebih zahir, pendapat yang lebih kuat dalilnya fi Rafi'i Warraudhati, disebutkan oleh Imam Ar-Rafi dalam Syarhul Kabir Warraudhati dan juga kitabnya Raudhah Imam Nawawi, wa Syarhul Muhadzab dan juga Syarah Muhadzab Imam Nawawi, annahu la yakumu, bahwasanya sabun dan juga deterjen itu tidak bisa menggantikan tanah. Li'annaha taharatun mu'al muta'alliqatun biturab, karena tanah atau dalam masalah membersihkan jilatan anjing ini adalah taharah, yaitu taharah, proses pensucian najis, muta'alliqatun, yang terikat biturab, dengan tanah. Memang diikat dengan tanah. Nabi Muhammad menyebutkan teksnya langsung dengan tanah gitu ya. Tapi dalam hadis lain Nabi Muhammad kalau samak nyebutin di samak. Maka qorz dan syab itu diartikan sebagai media yang bisa membersihkan, yang mungkin bisa digantikan. Tapi kalau taharah apa dari jilatan anjing itu Nabi Muhammad menyebutkan turab. Dan turabnya itu mugair mu'allal, tidak disebutkan ilahnya apa. Tidak disebutkan ilahnya apa, kan begitu. Yang disebutkan cuma turab aja. Li'annaha, karena ini ibadah taharatun muta'alliqatun, taharah yang berkaitan, yang dikaitkan dengan tanah. Fala yakumu ghairuhu, maka tidak bisa diganti dengan selain tanah. Kat tayamumi, sebagaimana tayamum. Iya, tayamum enggak bisa diganti dengan selain tanah. Pokoknya pakai tanah, kan gitu. Wal qawlu salis, dan pendapat yang ketiga. In wujida turabu, kalau ada tanahnya, lam yakum, maka benda lain selain tanah enggak bisa menggantikan. Wa illa, tapi kalau tanahnya enggak ada, qama, ya maka bolehlah daripada nyusahin, kan gitu. Itu pendapat ketiga. Tapi yang benarnya pendapat kedua ya. Al-Azhar itu pendapat yang kedua. Wa qila, dan juga dikatakan, ini berarti pendapat keempat nih. Pendapat keempat, waqila, dikatakan yakumu fima yufsiduhu turab kathiyam. itu sabun sama deterjen itu bisa menggantikan tanah fi ma yufsiduhu turab, di benda di benda yang terkena jilatan anjing itu, yufsiduhu turab, yang kalau kita pakai tanah itu bakal rusak tuh bahannya, bakal rusak bendanya. Katura kasiyabi, seperti pakaian, dunal awani, tapi tidak untuk bejana. Kalau bejana kan pakai tanah enggak ada masalah, tapi kalau itu yang terkena ada baju, maka boleh diganti dengan sabun atau deterjen, karena baju bisa rusak kalau dicampur basuhannya dengan tanah. Itu. Wa syartu, dan syaratnya turab. Nah, ini kita lanjut ya, tanggung ya beberapa menit lagi. Wa syartu, dan syaratnya turab, syaratnya tanah yang dipakai untuk bersuci dari jilatan anjing, ayyakuna tahiran. Yang pertama, dia harus suci. Fala yakfin najis, maka tidak boleh dengan turab yang najis. Ada kucing kencing di atas tanah. Nah, tanah yang bekas kucing itu enggak bisa dipakai buat campur basuhan jilatan. Itu najis itu gitu ya. Kecuali nunggu kering dulu. Tapi sebelum kering kudu disiram dulu tuh bekas, sebagaimana kencingnya orang Arab Badu di masjid, siram dulu pakai air, ntar kering baru boleh dipakai. Kalau emang cuma satu-satunya tanah yang kita punya di situ. Satu-satunya tanah yang kita punya itu di situ ada pot. Kita dulu pernah nanam bunga, nanam pohon, tapi enggak jadi, potnya sisa pot doang ada tanahnya. Kita habis kena anjing, baru mau kita pakai, ada kucing. Sialan banget, kucing kencing di situ, enggak bisa tuh. Itu najis. Gimana biar bisa dipakai? Ya konsekuensinya siram dulu itu tanah, siram gitu. Taruh di bawah matahari, tungguin kering. Habis kering baru boleh dipakai. Ala rajihi, menurut pendapat yang rajih, kata tayamum, sebagaimana tayamum, kan tayamum enggak boleh pakai tanah yang ada najisnya. Naam, al-ardu turabiyah. Iya, tanah yang ada debunya, yakfi fiha al-ma. Kan kalau tanah yang tanah yang ada debunya untuk kita sucikan cukup dipakein fiha al-ma. Cukup pakai tanah atau cukup pakai air aja. Ala rajih, menempat yang rajih, illa makna li ta'firit turab. Illa makna li ta'firit turab. Karena tidak ada maknanya kalau kita taburin. Jadi maksudnya gini. Itu tanah, kalaupun najisnya kena najis anjing, itu cukup kita basuhin aja pakai tanah, pakai air gitu. Karena kalau kita juga gabungin pakai tanah, ya kan nggak ada maknanya, dia sendiri udah tanah, kan nggak usah dicampurin tanah, maka cukup pakai air saja gitu. Walayak fi istimali turabi, dan tidak cukup ketika memakai tanah zaruhu, tidak cukup memakai tanah zaruhu, ditaburin, nggak cukup ditaburin alal mahal, di atas tempat yang dimana dijilat anjing, bal akan tetapi labudda min masjihi, harus min masjihi, harus di campur. Jadi basuhan pertama, basuhan kedua, dia mau basuh di basuhan ketiga pakai tanah. Nah, ketika basuhan ketiga itu dicampur, balabud jamin masjid, harus dicampur bilma'i, dengan air, liyasila turaba, ay liyasila turabu, agar tanah tersebut bisa rata, biwasitatil masjid, dengan campuran air tersebut rata, ila jami' azza'il mahalin najis, rata untuk seluruh tempat yang terkena najis jilatan anjing tersebut. Wallahu ta'ala alam, kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan juga jadi ilmu yang bermanfaat. Sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat kelak. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Dan saya mohon untuk koreksinya. Bagi para teman-teman sarjana muslim. Bagi para kiai. Bagi para asatidz. Bagi para tokoh masyarakat. Dan mengikuti kajian ini baik lewat rekaman. Dan menemukan ada kesalahan dalam bacaan, penerjemahan, atau penjelasan. Saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Bisa melalui kolom komentar. Atau melalui jaringan pribadi langsung kepada kami. Melalui WhatsApp dan juga Telegram. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.